Mitra Bisnis, ada komentar di sosial media yang mengatakan mudahnya menjadi menteri dan presiden saat ini, di mana yang menjadi prioritas kerja adalah impor. Semuanya diimpor, mulai dari daging, cabai, singkong, sampai garam. Bahkan sebagai lelucon, kalau perlu, menteri dan presidennya diimpor juga. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Franky Sibarani. Pak Franky, apa komentar Anda soal ini? Ya, sebenarnya memang kita nggak bisa pukul rata untuk semua produk yang dihasilkan oleh negara ini ya. Tentu impor yang terkait dengan banyak yang diangkat di sosmed itu kan lebih kepada pangan. Dan spesifik itu lebih banyak di pertanian. Nah, jadi kalau kita lihat memang pemerintah dalam khususnya ini Kementerian Pertanian memang tidak atau kurang berfokus kepada produksi ya. Karena di dalam ketentuannya atau kita lihat dalam mekanisme katakanlah pengadaan importnya atau perdagangannya itu Kementerian Teknis dalam hal ini Kementerian Pertanian itu masih terlibat. Sehingga memang di akhirnya bahwa pemerintah yang fokus dalam konteksnya ini adalah Kementerian Pertanian itu belum fokus lebih banyak mendorong terjadinya peningkatan produksi. Misalnya di dalam penentuan impor tadi misalnya itu Kementerian Pertanian terlibat di dalam menentukan misalnya penentuan importirnya misalnya sampai kepada jumlahnya yang harus diimpor. Nah, sebetulnya dalam hal ini memang itu sudah ranahnya Kementerian Perdagangan. Nah, dalam hal ini Kementerian Pertanian didorong harusnya lebih banyak lebih ke produksi. Misalnya bagaimana mendapatkan bibit unggul yang baik, kemudian bagaimana petani bisa menggunakan bibit unggul itu untuk diperbanyak gitu. Bagaimana produktivitas, apakah itu pertanian kita, ataukah itu produk perkebunan kita, atau juga bagaimana mendapatkan sapi yang, ya katakanlah, seperti sekarang kita sedang kesulitan misalnya. Seperti itu. Lalu menurut Bapak, apakah memang benar saat ini prioritas kerja pemerintah adalah impor? Ya, kalau dilihat sementara ini memang kebetulan di dalam persiapan lebaran kemarin itu kan yang diangkat ke publik itu kan bagaimana kita karena ketidakberhasilan di dalam penyediaan di dalam negeri dari sisi kebutuhan pangan, ya khususnya satu atau satu setengah bulan terakhir, maka pemerintah kan melakukan jalan pintas misalnya. Sapi harus diimpor, misalnya ya, daging, ya semua itu serba instan. Tetapi konteksnya sebetulnya kan di situ adalah terjadi kegagalan di mana produksi itu tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Itu satu. Yang kedua, tidak ada atau kurangnya koordinasi di dalam manajemen supply dan demand misalnya. Jadi peristiwa terjadi satu bulan, satu setengah bulan yang lalu, itu ternyata juga terjadi pada periode-periode yang dua tahun terakhir ini. Tapi di tahun-tahun sebelumnya, saya melihat ada upaya preparation terhadap stok itu jauh lebih baik misalnya. Nah, sehingga tidak terjadi kejutan yang di mana pemerintah harus mendadak harus impor. Demikian Ketua Apindo Franky Sibarani. Saya Wendy Lim.